My mama say harus jadi dokter biar bisa bantu obati orang yang sakit. My papa say harus jadi pilot biar bisa terbang jauh keliling. Joker.